Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa usolli wa usallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Insya Allah kita lanjutkan membaca dan juga mengkaji Kitab Umdatul Ahkam, Kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib, ya, karya Al-Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab tentang Nawakidul Wudu, ya, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala yanquduhu pembatalnya, yaitu maksudnya kembali kepada al-wudu, ya, pembatalnya adalah kharijun min sabilin, yang keluar dari sabilin, dari jalan. Wa kadza min baqi al-badan, dan demikian pula yang keluar dari anggota badan lainnya, in kana baulan aw ghaiton, berupa kencing ataupun kotoran, aw katsiran najisan ghairahuma ka qai'in wa damin, atau yang kadarnya banyak, ya, selain keduanya, maksudnya selain kencing dan kotoran, ya, seperti muntah, ya, dan juga darah, yang dimana jika kadarnya banyak ini itu merupakan apa namanya, termasuk dari pembatal pembatal wudu. Nah, yang pertama bahwa yang namanya nawaqid, pembatal pembatal wudu, merupakan bentuk jamak dari naqadun, yang maknanya bertentangan. Yang dimaksud dalam masalah ini adalah mufsidatuhu, pembatal-pembatalnya. Dan pembatal-pembatal wudu itu ada delapan. Delapannya ini berdasarkan istiqrar, hasil dari penelitian. Yang pertama, ya, kata beliau rahimah ta'ala, kharijun min sabil, yang keluar dari sabilin, dari jalan. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah dua jalan, ya, jalan depan kubul dan juga jalan belakang yaitu dubur. Hanya saja di sini beliau mengungkapkannya dengan perkataan sabil, bukan sabilaini, yang dua jalan begitu. Kalau ala, mungkin ini untuk penyingkatan atau bagaimana, saya juga kurang memahaminya. Yang berkaitan tentang sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah yang biasa keluar dari dua jalan, ya, seperti apa namanya, kencing, kemudian mazi atau wadi, ya, ini dari jalan depan. Kalau dari jalan belakang berarti ya kentut ataukah tinja. Maka semuanya ini merupakan pembatal-pembatal wudhu, ya, dan hal ini berdasarkan dengan ijma. Baik yang keluarnya itu sedikit maupun banyak, ya, suci maupun najis. Ya. Yang kedua, yang tidak biasa. Maksudnya yang tidak biasa keluar dari dua jalan ini. Ya. Seperti darah misalnya, atau cacing, atau kerikil misalnya. Bagaimana dengan hal ini? Maka hal ini juga sedikit maupun banyak membatalkan wudhu. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam misalnya seperti di Akhsar Mutasarrif misalnya, atau di apa namanya kitab yang lainnya, secara mutlak. Jadi ibarohnya itu kharijun min sabil mutlakon. Ini ibaroh di kitab yang lainnya. Yang keluar dari jalan secara secara mutlak. Apakah yang biasa, maksudnya yang biasa keluar seperti kencing, tinja, kentut, itu kan gitu begitu, atau yang tidak biasa seperti darah, cacing misalnya atau nanah misalnya, maka sedikit maupun banyak ya itu apa namanya merupakan pembatal wudhu. Baik zatnya itu secara apa kotor begitu ataukah tidak. Kemudian berikutnya wa kadza min baqi. Begitu pula ya yang dia keluar pada anggota badan lainnya. Wa kadza min baqil badan in kana bolon au ghaiton. Baik itu berupa kencing ya atau kotoran. Au katsiran najisan. Yang dimana au katsiran najisan ghairuhuma, atau sesuatu yang banyak yang dia najis selain dari keduanya, kencing dan juga ghait ini. Yang keluar dari anggota badan bukan badan yang biasa. Kalau yang tadi kan yang khorin min sabil itu kan dari jalan yang biasa. Kubul sama dubur. Kalau yang ini dia keluar dari anggota badan yang lain. Misalnya seseorang dia sakit begitu. Kemudian dia tidak bisa kencing pada jalan yang seharusnya. Tapi dia buang airnya misalnya pakai selang melalui jalan yang lain begitu. Begitu pula misalnya dia BAB-nya. Maka ini juga termasuk dari pembatal wudhu, ya. Nah, kemudian tambahan faedah, yang sesuatu yang keluar dari anggota badan dari selain kubul dan dubur, terkait hal ini ada dua hal. Yang pertama, yang keluarnya itu berupa kencing dan tinja, maka membatalkan wudhu, baik sedikit maupun banyak. Baik yang keluar dari bawah, ataupun yang dia keluarnya dari atas perut. Ya. Caranya ya mungkin dengan di apa pakai di belek begitu, dibelah ya, atau di apa pakai selang atau yang lainnya begitu. Kemudian yang kedua, yang keluar tersebut berupa najis yang kadarnya banyak. Oh, kasiran najisan, ya, yang kadarnya itu banyak. Selain kencing dan juga tinja atau kotoran seperti muntahan, ya kakoin seperti muntahan dan juga darah. Adapun jika yang keluarnya itu sedikit maka tidak membatalkan wudhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwa sejumlah sahabat membicarakan masalah ini dan sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah memencet jerawat, ya, pernah memencet jerawatnya lalu keluar darah. Kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan sesuatu yang keluar ya, dari anggota badan yang lain. Bukan berupa kencing dan juga tinja. Tetapi ternyata yang keluarnya itu sedikit. Darah yang sedikit seperti tadi. Mencet jerawat begitu. Ini tidak membatalkan wudu. Ya. Lalu kata Al-Muwafaq, maksudnya adalah Ibnu Qudamah rahim ta'ala sahibul mufti, kata beliau bahwa tidak diketahui ada dari para sahabat yang menyangkal perbuatan tadi. Maka ini menjadi ijma. Terus, semisalnya seseorang pengen berwudu, boleh enggak? Maka jawabannya ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, bahkan kata Syekhul Islam, ya, hal tersebut adalah dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk berwudu. Meskipun yang keluarnya itu adalah darah yang sedikit. Atau koi, muntah yang sedikit seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah yang termasuk dari pembatal wudu, yaitu wa zawala aqlin, ya, walau binaumin illa yasiran min qa'idin wa qa'imin ghairi mustanidin wa nahwihi. Hilangnya akal. Walau binaumin, meskipun dengan tidur. Illa yasiron, kecuali yang dia yasir. Tidurnya dia sebentar begitu. Sedikit. Min qa'idin, dalam keadaan dia duduk. Wa qa'imin, atau berdiri. Ghairi mustanidin. Yang dimana dalam keadaan dia tidak, apa namanya, tidak senderan begitu. Mustanidin. Dalam keadaan dia tidak senderan. Wahnawihi, dan selainnya. Ini pembatal wudu, ya, yang berikutnya, ya. Yang namanya hilang akal, itu bisa karena gila, ya, majnun, atau memang akalnya tertutup, bisa disebabkan karena pingsan, atau bisa disebabkan karena tidur nyenyak, atau bisa disebabkan karena dia minum khamr. Sehingga akalnya itu tertutup, ya, zawalul akal. Ya, terkait masalah ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hilang akal disebabkan karena selain tidur, seperti pingsan, gila, mabok, maka ini membatalkan wudu. Baik kadarnya sedikit ataupun banyak. Dan hal ini berdasarkan ijma. Yang kedua, hilang akal disebabkan karena tidur nyenyak. Maka ini membatalkan wudu secara mutlak. Baik tidur nyenyaknya itu sebentar, ya, ataupun lama. Dimanapun caranya. Disebut dengan tidur nyenyak ini berarti dia sudah tidak bisa memperhatikan atau sudah tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, pengecualian dari hal ini adalah yang pertama, tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal tersebut enggak membatalkan wudhu. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanamu ainaya wala yanamu qalbi," kata beliau. Ya, meskipun mataku itu tidur, maksudnya merem begitu, tapi hatiku tidak tidur. Ya, ini hadis dalam riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud. Ya, ini yang pertama, pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah tidur yang sebentar. Nah, sebentarnya ini diukur berdasarkan kebiasaan masyarakatnya. Tidur sebentar dalam keadaan berdiri atau duduk. Nah, hal ini enggak membatalkan wudu. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang di mana dikisahkan tentang keadaan para sahabat yang menunggu salat Isya sampai kepala mereka itu terkantuk-kantuk begitu, ya. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Artinya tidurnya di sini ada tidur yang yasir, tidur yang dia sebentar, ya, dan tidak begitu nyenyak karena masih mengetahui keadaan di sekitarnya. Kemudian berikutnya, wa massu farjin biyadin au dzakari bi farjin ghairihi. Pembatal wudhu berikutnya adalah menyentuh farji dengan tangan. Au dzakari bi farjin ghairihi. Atau apa namanya? Atau zakar, ya, dengan farji dan semisalnya. Ada 5 syarat, ya, berkaitan menyentuh kemaluan yang dapat menyebabkan batalnya wudhu. Yang pertama, kemaluan atau farji yang disentuh itu adalah farji asliyun, bukan farji tambahan. Ya. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan farji tambahan, misalnya ada seseorang yang dia, maaf, kemaluannya terpotong. Lalu dia menambah atau menambal kemaluannya. Maka ketika dia menyentuh kemaluan yang di mana dia menambalnya itu, ya, maka tidak membatalkan wudhu. Berbeda dengan farji asli. Ya, farji asli. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah kemaluan yang disentuh itu kemaluannya manusia. Ya, kemaluannya manusia. Maka tidak membatalkan wudhu kalau ternyata menyentuh kemaluan hewan. Kemudian yang ketiga, kemaluan yang disentuh itu kemaluan yang muttasil. Ya, kemaluan yang muttasil. Masih tersambung. Kemaluan yang masih tersambung dengan jasad. Ya, dengan badan. Bukan kemaluan yang sudah dipotong. Ya. Meskipun kemaluannya tersebut kemaluannya mayit. Ya. Misalnya ada seseorang dia sengaja menyentuhnya. Kalau ternyata si kemaluan ini sudah terpotong, ternyata ada yang sengaja menyentuhnya, ya, maka dia tidak tidak membatalkan wudhu kalau sudah terpotong. Tapi kalau ternyata dia masih muttasil, meskipun punya mayit, lalu dia sengaja menyentuhnya, jelas ini membatalkan wudhu. Ya. Kemudian syarat yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan. Ya, menyentuh kemaluan dengan tangan. Maksudnya dengan di sini maksudnya dengan telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam atau punggung telapak tangan atau sisi telapak tangan. Ya. Bagaimana kalau menyentuhnya dengan jari? Dengan maaf bukan dengan jari, dengan kuku. Membatalkan wudhu kah? Disebutkan di dalam Hidayatul Raghib syarah dari Umdatul Thalib. Ya, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu pula, misalnya jika seseorang apa namanya menyentuh kemaluannya itu dengan maaf, misalnya dengan kaki begitu ya, dengan siku atau dengan yang lain, tidak. Ya, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima yang disebut dengan membatalkan wudhu dengan menyentuh zakar atau farji adalah menyentuh kemaluannya tanpa adanya ha'il, tanpa adanya penghalang. Ya, enggak pakai penghalang, mungkin seperti kain ya atau yang lainnya seperti itu. Dia langsung. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian berikutnya, kalau kata pendapat lain, dalam riwayat Imam Ahmad, pendapat dari Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam, bahwa menyentuh kemaluan itu memang tidak diwajibkan untuk berwudu. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu kan membatalkan wudu ya. Membatalkan wudu. Apakah kemudian adalah dikatakan wajib untuk berwudu? Ya, maka kalau kata pendapat dari Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ya disunahkan untuk berwudu. Ya. Disunahkan untuk berwudu. Tapi kalau pendapat yang mu'tamad itu adalah diwajibkan berwudu. Ketika memang dia akan melakukan sesuatu, misalnya dia mau sholat, atau dia mau membaca apa menyentuh mushaf atau dia mau tawaf ya maka mau nggak mau itu wajib memperbarui atau mengambil air air wudu ya walam sudakarin au unta al akhara li syahwatin berikutnya adalah atau ya maaf dan memegang zakar atau wanita lain lawan jenis ya dengan syahwat maka ini juga termasuk dari membatalkan wudu ya menyentuh kulit lawan jenis dengan syahwat ya. Sama saja apakah menyentuhnya dengan telapak tangan misalnya atau dengan lainnya misalnya maka itu membatalkan wudu hanya saja dalam mazhab Hambali ada catatan yaitu menyentuhnya atau memegangnya dengan adanya syahwat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Aulamastumun bisa. Atau kalian menyentuh wanita. Ya. Dan sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Mas'ud. Afwan. Radhiyallahu anhu dia berkata. Yang mencium itu termasuk dari menyentuh kata beliau. Dan harus berwudu. Nah ini. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak ya, dalam musnad beliau. Ya. Yang dimaksud dengan unta, kan di sini disebut lamas unta karin au unta. Yang dimaksud unta itu mencakup wanita ajnabiyah. Ya, wanita ajnabiyah maksudnya wanita yang enggak ada hubungan mahram dengan kita. Unsa di sini berarti mencakup wanita ajnabiyah, wanita yang ada hubungan mahram dengan kita, mayit, wanita, wanita dewasa, wanita yang masih kecil, dan wanita mumayit, yakni yang usianya sudah 7 tahun lebih, ya, yang usianya sudah 7 tahun lebih. Kan itu uang kalian bukan. Jadi sekali lagi anak saya sampaikan yang dimaksud dengan unta di sini walam zuzakarin au unta. Unta di sini mencakup wanita ajnabiyah atau wanita yang ada hubungan mahramnya atau mayit wanita ya atau wanita dewasa atau wanita yang masih kecil dan wanita mumayyiz ya yang usianya sudah 7 tahun. Ya, ini yang dimaksud dengan unta dan memegangnya atau menyentuhnya dengan syahwat. La manduna sab'in tidak membatalkan wudu jika menyentuh atau memegang begitu ya atau menyentuh anak yang usianya di bawah 7 tahun ya duna sab'in di bawah 7 tahun. Tidak. Meskipun laman duna sabinam ya yang bukan yang di bawah 7 tahun tidak membatalkan wudu bagi yang di bawah 7 tahun wala masu syarin au dhufurin dan tidak juga membatalkan wudu jika seseorang itu masuk menyentuh ya syar rambut atau dhufur ya kuku maupun kuku ya au amroda atau amrod atau amrod Untuk masalah Amrod ini, ya, disebutkan dalam Hidayatul Raghib bahwa mana Hidayatul Raghib? Nah, ini dia. Sebentar. Au Amrodin atau Amrod, ya. Amrod itu seseorang anak laki-laki remaja begitu, yang dia itu belum tumbuh kumisnya, belum tumbuh jenggotnya begitu. Jadi kelihatan cantik si laki-laki ini, biasa disebut dengan Amrod. Bagaimana kalau ternyata seseorang menyentuh Amrod? Disebutkan dalam Hidayatul Raghib, yakni la yang kudu wudu arojulin masu amrodin walau bisyahwatin. Alasannya adalah li'adami tanawulil ayati lahu, ya. Wali annahu laisa bimahalin li syahwati syar'an dalam Hidayatul Raghib. Misalnya seseorang dia menyentuh amrod, maka apakah wudunya batal? Sebutkan la yanqudu wudu'a. Ya, tidak membatalkan wudu seseorang rojulin masu amrodin yang dia menyentuh seorang amrod walau bisyahwatin meskipun dengan syahwat. Alasannya apa? Li adami tanawuli ayatillahu. Karena nggak ada keterangan tentang hal itu. Dan wali annahu laisa bimahalin li syahwatin syar'an. Li syahwati syar'an. Dan berkaitan tentang menyentuh amrod juga adalah bukan mahalil syahwah. Ya, secara umum memang bukan mahalil syahwah. Bukan tempatnya seseorang itu ketika dia menyentuh remaja atau gulam begitu. Ya, yang dia nggak ada jenggot, nggak ada kumisnya. Jadi mukanya tuh klimis gitu ya. Klimis kayak opa-opa Korea. Dia klimis begitu. Terus dia sentuh gitu. Batal nggak wudhunya? Enggak begitu ya. Disebutnya dalam Hidayatul Raghib begitu. Karena bukan mahali syahwah secara syariah. Ya, wallahu a'lam. Wala ma'aha ilin. Dan kesemuanya ini, ya, menyentuh zakar, farji, menyentuh wanita dengan syahwat, menyentuhnya ini wala ma'aha ilin, tanpa adanya penghalang. Tapi kalau ternyata kita menyentuhnya, ya, dengan adanya penghalang, ada kain misalnya, atau sarung tangan misalnya, atau yang lainnya, tisu misalnya, maka itu tidaklah membatalkan wudhu. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wala mamsus farjuhu au badanuhu walau wajada syahwatan. Dan tidak membatalkan wudhu bagi yang disentuh. Ya, bagi yang disentuh tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau dulu mungkin kita waktu kecil ya. Waktu kecil guyon-guyonan sama teman kita yang perempuan. Kita habis wudhu kemudian kita sentuh. Gitu. Kemudian kita beranggapan kita juga batal. Yang disentuh juga batal. Tapi disebutkan oleh Syekh. Wala mamsuhu farjuhu au badan. Dan tidak batal bagi orang yang dia disentuh farjinya atau badannya. Walau wajada syahwatan. Meskipun orang yang disentuh ini. Ketika disentuh itu. Dia timbul syahwatnya, ya. Ya. Pendapat lain yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa menyentuh kulit lawan jenis, kata beliau, tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Ya, tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menciumnya. Kemudian beliau berangkat sholat dan tidak berwudhu lagi dan beliau tidak berwudhu lagi. Nah, di sini ada dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Menurut beliau, yang dimaksud dengan ayat tadi nama stumun nisa itu adalah jima bersenggama. Dan ini juga yang disyaratkan dari pendapat sahabat Ali dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini kalau menurut beliau ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, meskipun bukan pendapat yang muktamad, akan tetapi pendapat beliau itu dijadikan sebagai apa namanya patok, bukan patokan ya, dijadikan sebagai pendapat lain yang perlu dipertimbangkan begitu. Ya. Meskipun pendapat yang muktamad menyentuh wanita lawan jenis, ya, itu membatalkan wudhu. Hanya saja membatalkan wudhunya adalah dengan adanya syahwat, ya, dengan adanya syahwat. Ya. Dan berkaitan tentang masalah mencium, ya, maka tadi telah disebutkan kata dalam atsar sahabat Ibnu Mas'ud bahwa yang namanya mencium itu termasuk dari menyentuh dan harus berwudu sebagaimana dalam Musonaf Abdul Razak di halaman 500, ya, di halaman yang ke 500. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Berikutnya adalah kata beliau rahimah ta'ala wa yanqudu, dan yang termasuk dari pembatal wudu adalah ghuslul mayyit, memandikan mayit, baik mayit itu mayit muslim maupun mayit kafir. Ya, kok bisa mayit kafir dimandikan? Ya bisa saja, mungkin ada tetangga kita yang butuh bantuan gitu, atau misalnya salah seorang dari kita menjadi seorang perawat di rumah sakit kemudian kita memandikan mayat kafir. Ya, jadi memandikan mayit, baik mayit itu mayit muslim maupun mayit kafir, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, ya maka hal ini merupakan apa namanya pembatal wudu, dan ini adalah mufradat Hanabilah. Yang dimaksud dengan mufradat Hanabilah adalah, sekali lagi saya terangkan mungkin bagi yang belum tahu, yang namanya mufradat Hanabilah itu maksudnya adalah pendapat yang Hanabilah itu bersendirian. Artinya nggak ada ulama lain yang berpendapat seperti itu, ya nggak ada ulama lain yang berpendapat seperti itu, cuma Hanabilah saja, maka disebut dengan mufradat Hanabilah. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana yamurani ghusl maiti bil wudu'i, ya adalah mereka berdua diperintahkan ya untuk berwudu selesai memandikan mayit. Ada dalam hadis riwayat Abdul Razak. Alasannya adalah karena memandikan mayit secara umum tidaklah menyebabkan seseorang itu selamat dari menyentuh aurat mayit, maksudnya kemaluannya, aurat mayit, maaf. Maka hal ini serupa dengan kedudukannya, serupa kedudukannya dengan tidur yang dapat membatalkan wudu. Seseorang yang tidur, maksudnya seseorang yang tidur, ya, apalagi dia sampai nyenyak, dia kan tangannya itu tangannya tidak bebas, maaf, tangannya itu dia tidak merasa, ya, dia tidak akan merasakan tangannya gerayang kemana aja begitu bahasa mudahnya, gerayangin kemana aja tuh tangan, bisa saja dia akan menggerayangi atau memegang kemaluannya dan itu membatalkan wudhu. Oleh karena itu, ilahnya, ya, ghuslul mayyit, kok bisa sih ghuslul mayyit itu membatalkan wudhu? Ilahnya adalah tadi, karena memandikan mayyit itu secara umum tidaklah selamat dari menyentuh aurat mayyit. Sebagaimana hanya seseorang tidur, tidaklah dia selamat dari tangannya memegang auratnya begitu. Ya, ini ilahnya, alasan. Jadi dalam fikih itu, ada dalil, ya, kemudian ada apa namanya ilah, alasannya itu apa, dalilnya apa, alasannya apa, ditopang seperti itu. Pendapat lain, ya, di pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq kemudian dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa memandikan mayit, ya, tidaklah membatalkan wudu. Ada perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang menyebutkan ahabu ilayya an yatawadda. Aku menyukai jika dia berwudu. Ya, maksudnya kalau ternyata ada orang yang dia memandikan mayit, wajib enggak untuk berwudu? Jawabannya enggak wajib. Ya, enggak wajib wudu. Dan Imam Ahmad mengatakan ahabu ilayya an yatawadda. Aku menyukai dia berwudu. Ya, artinya bisa saja disunahkan. Dan kata asy-syarih, kalau ada kata asy-syarih, maksudnya adalah penulis kitab Syarhul Kabir, Syarah Al-Mughni. Kata asy-syarih rahimah ta'ala, perkataan beliau ini, perkataan Imam Ahmad tadi, ahabu ilayya an yatawadda, menunjukkan dianjurkannya berwudu, bukan diwajibkannya berwudu. Ya. Oke. Okay. Berikutnya kata beliau rahimah ta'ala, wa akulah min ibilin khasatan. Ya, dan makan daging unta. Dan makan daging unta khasatan secara khusus. Ya. Sekali lagi, makan daging unta ini juga merupakan mufradat Hanabilah. Dan ini adalah juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Maka ketika saya sebut Syekhul Islam, maksudnya adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ibnu Taimiyah Al-Harani. Ya, mustalahat dalam mazhab Hambali. Itu Syekhul Islam maksudnya adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Silakan antum dan antuna bisa cek masalah mustalahat ini ya di apa namanya YouTube kami, begitu. Itu ada pengantar belajar fikih mazhab Hambali. Nanti di situ dijelaskan ada mustalah-mustalah, istilah-istilah. Ya, istilah-istilah yang kita tuh perlu tahu. Sebab ketika kita mengatakan Syekhul Islam, misalnya hadirinya itu adalah teman-teman kita dari kalangan Syafi'iyah, maka pikiran mereka akan nyantolnya ke siapa? Ke Al-Imam Zakaria Al-Ansori, begitu. Ya. Tapi ketika kita mengatakan Syekhul Islam, di hadapan kita adalah orang-orang Hanabilah, maka nyantolnya adalah ke Ibnu Taimiyah, Abu Abbas, Taqiyuddin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, wa akulah min ibilin khosoh. Ya, dan makan daging unta secara khusus. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan khosotan. Artinya, makan daging unta. Yang dikhususkan itu daging unta. Bukan daging yang lain. Bukan daging kambing. Bukan daging ayam. Bukan daging yang lain. Bukan. Tapi khosotan. Yaitu daging unta. Dan ini adalah mufradat Hanabilah. Para ulama mazhab Hambali ya, mendasarkan hadis. Mendasarkan masalah ini. Yang sesuai dengan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang itu, apakah aku berwudu setelah makan daging kambing, kata orang itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Jika kamu mau, kamu silakan berwudu. Kalau kamu enggak mau, ya sudah, tidak berwudu, begitu. Lalu lelaki itu bilang lagi, apakah aku berwudu setelah makan daging unta? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am fatawadda min luhumil ibil. Ya, kamu berwudu setelah makan daging unta. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, dalam masalah ini, ya, dalam masalah makan daging unta menyebabkan membatalkan wudu, ya, ada dua hadis sahih, yaitu hadis dari Al-Bara dan juga hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah, berdasarkan dua hadis yang sahih ini, Hanabilah berpendapat bila seseorang makan daging unta, maka dia setelahnya harus berwudu. Baik. Yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Bukan memakan bagian lain dari unta. Seperti makan hati. Makan hati unta ya. Bukan makan hati karena kita sakit hati. Kalau itu makan hati. Sampai mana tadi? Bukan memakan bagian lainnya seperti hatinya, limpanya, ya, atau kulitnya misalnya, atau yang lain. Ya. Jadi secara khusus adalah lahmnya, luhumnya, dagingnya, begitu. Ya. Demikian pula tidak membatalkan wudhu kalau seseorang minum susu, susu unta, atau minum kuah kuah dagingnya, ya, kuah. Minum kuahnya enggak. Kenapa demikian? Karena yang dikhususkan adalah lahmnya, dagingnya. Dan ini juga alasan kedua adalah sebagai bentuk ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu maksudnya apa namanya? Tidak diketahui, tidak diketahui alasannya apa sih kok harus harus harus apa namanya? Wudu begitu. Enggak diketahui ta'abudi itu. Sebab Nas menyatakan, hadisnya menyatakan, ya, fatawadu min luhumil ibil, ya, kamu berwudu setelah makin daging unta. Hadisnya begitu, Nasnya begitu. Rasulullah menyuruh seseorang yang dia telah makan daging unta, ya, disuruh untuk wudu. Berarti hal tersebut membatalkan wudu. Maka kita juga menetapkan hal tersebut. Inilah yang namanya ta'abudiyah. Sesuai dengan Nasnya. Rasulullah bilang apa? Wudu, ya udah kita wudu begitu. Ini namanya ta'abudiyah. Ya, sifatnya ta'abudiyah. Naam. Ya. Apakah ada internal ulama mazhab yang mengatakan bahwa memakan seluruh bagian badan unta sebab wajib berwudu? Walau alam sampai sekarang saya belum tahu ya. Yang saya tahu tadi yang mewajibkan wudu itu adalah makan dagingnya, begitu. Adapun selainnya, selain daging yang sebagaimana tadi saya sebutkan itu tidak wajib untuk berwudu ya. Meskipun tidak wajib, semoga ketika seseorang dia berwudu maka itu disukai. Wallahu a'lam ya. Tapi secara ibarohnya di kitab apa? Anda belum belum ini ya, sampai sekarang belum membacanya begitu. Nah, lanjut. Lalu kata beliau rahimahullah, wa kullama aujaba ghuslan siwa mautin au au aujaba wudu'an. Ya. Berikutnya kata beliau rahimahullah, semua ya yang mewajibkan mandi ya. Atau mewajibkan wudu selain kematian itu juga termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Yang mewajibkan mandi itu maksudnya apa? Kan gitu ya. Kok yang semua mewajibkan mandi? Ya, sebagaimana seseorang misalnya dia keluar air mani, kan wajib mandi. Berarti keluar air mani adalah membatalkan wudu. Kan gitu. Atau seseorang yang dia ridah, murtad dari Islam, ya. Dan murtad dari Islam ini juga apa namanya membatalkan wudu. Ya. Karena ketika seseorang masuk Islam, dia kan diharuskan mandi. Oleh karena itu ketika dia keluar murtad dari Islam, dia wudunya batal. Dan ini merupakan mufradat Hanabilah. Ya, murtad dari Islam membatalkan wudu merupakan mufradat Hanabilah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis dari sahabat Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci itu syarat keimanan dalam hadis riwayat Muslim. Maka jika batal keimanannya, batal pula keseluruhan ibadahnya termasuk wudu. Ya, batal pula keseluruhan ibadahnya termasuk dari wudu. Bentar ya. Saya mau jawab pertanyaan dulu. Soalnya tadi ada muncul. Bolehkah ikut pendapat Ibnu Qudamah seperti tasmiyah dalam wudu adalah sunnah wudu bukan wajib wudu? Boleh-boleh saja. Ya. Jika memang itu apa namanya yang kita pilih setelah kita membaca atau meneliti menelaah berbagai pendapat yang ada ya. Tidak masalah, tidak masalah karena hal ini adalah pendapat yang lain dalam mazhab Hambali. Bentar ya, pertanyaannya nanti dulu, kita selesaikan dulu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa man yat apa namanya? Dan berikutnya wa man tayaqqana taharatan ya. Barang siapa yang dia tayaqqana ya, wa man tayaqqana taharatan, yang dia yakin taharah. Dia yakin dia itu sudah taharah gitu, dia suci. Kemudian wa syakka fi hadatsin, kemudian timbul keraguan apakah dia sudah berhadas atau belum. Au aksuhu atau kebalikannya, bana ala yakinihi, maka semuanya itu dibangun di atas apa, hal yang meyakinkannya. Artinya ketika kita memang sudah melakukan toharoh ya secara sempurna dan tidak ada apa namanya hal-hal yang menghalanginya, maka kalau memang itu adalah benar dan kita yakin ya, kita tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu, maka kita hukumnya adalah dalam keadaan kita masih toharoh ya, toharohnya masih ada. Jadi nggak ketika ada was-was, keraguan-keraguan muncul, kira-kira udah wudhu belum ya, batal nggak ya, begitu. Maka bana ala yakini ya, kita dibangun berdasarkan di atas keyakinan yang kita dapatkan atau yang kita apa namanya ketahui. Kemudian berikutnya wa yahrumu bihadatsin, dan haram ya, dengan hadas maksudnya orang yang melakukan mengalami hadas itu haram untuk melakukan satu salat. Jelas ya. Kemudian tawaf, melakukan tawaf. Lalu mashu mushaf, ya, menyentuh mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah Al-Quran yang tercetak ya. Maka ketika seseorang dia menyentuh atau memegang Al-Quranul Karim digital yang ada di HP misalnya begitu, atau di tablet, maka dia tidak terkategorikan sebagai mushaf dan itu boleh. Ya, meskipun dia dalam keadaan berhadas misalnya. Nah, kita kembali di sini. Jadi orang yang berhadas ya, orang yang berhadas apa namanya, dia haram untuk melaksanakan sholat, ya, kemudian tawaf, kemudian masuk mushaf, menuju mushaf, wabadihi bilahai, dan sebagiannya, ya, dan sebagiannya tanpa adanya apa? Ha'il. Sebagian apa maksudnya? Sebagian mushaf. Ya, sebagian mushaf. Misalnya lembaran begitu, atau yang sobekan begitu. Tapi kalau ternyata darurat, kita sedang jalan begitu dalam keadaan darurat, kok ternyata ada lembaran Al-Quran nih yang tercecer, kita ambil, kita ambil dalam rangka untuk apa namanya memuliakan ya, lembaran Al-Quranul Karim tersebut. Kalaulah kita biarkan, maka akan terjadi mudorot, dan ketika kita mengetahuinya secara sengaja, kita tahu sengaja, kemudian kita membiarkannya, dikhawatirkan, yaitu termasuk dari kita membiarkan kemaksiatan atau membiarkan Al-Quran dilecehkan. Maka dalam keadaan darurat, insya Allah tidak masalah ya, kita ambil kemudian kita amankan. Walau hamluhu bila masin, dan baginya ya, maksudnya yakni mushaf dan membawa mushaf bila masin. Boleh membawa mushaf ya, tanpa kita harus menyentuhnya. Tidak masalah. Wa tasaffahuhu bi kummihi wa bi 'udin, dan boleh kita membuka mushaf ya, dengan cara membukanya menggunakan kum, lengan baju. Wa bi 'udin, dan juga dengan apa? Kayu. Yang pada intinya adalah ketika seseorang dalam keadaan berhadas ya, boleh enggak dia membawa begitu, membawa Al-Qur'an? Jawabannya boleh, asal ada penghalang. Apakah menggunakan kain, apakah menggunakan kayu, sarung tangan misalnya, atau yang lainnya. Ya, atau yang lainnya. Seperti itu. Pengecualian dari ini adalah berkaitan tentang seseorang yang dia kesehariannya menghafal Quran misalnya. Dia menghafal Quran. Kesehariannya memang begitu, dia menghafal Quran. Dan yang namanya orang menghafal Quran, dia membawa mushaf. Kemudian, kalaulah ternyata dia berwudu, setiap kali hadas, dia wudu. Hadas, dia wudu. Hadas, dia wudu. Tentunya akan merepotkan dia. Akan merepotkan dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini adalah pengecualian. Ya, dia masih dibolehkan untuk memegang, menyentuh, atau membawa mushaf tersebut. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Nah, itu. Demikian ini bab tentang nawakidul wudu. Berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan tentang bab al-ghusl, ya, tentang masalah mandi. Ya, jadi berkaitan tentang benda selain kencing dan BAB yang keluar dari dua jalur, yang keluar dari dua jalan ya, jalan depan maupun jalan belakang, apakah itu membatalkan wudhu? Jawabannya adalah, kalau ternyata, sebentar. Jawabannya, hal tersebut adalah hal yang tidak biasa. Yang nggak biasa keluar dari dua jalan. Ya, seperti cacing, seperti tadi ya. Maka, sedikit maupun banyak, itu juga membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Tadi perbedaannya hanya sekadar yang di atas ini. Bentar. Yang ini. Ya. Itu perbedaannya, penjelasannya itu adalah pada hal yang biasa dengan yang tidak biasa. Kalau biasa kan kencing, BAB kan gitu ya. Ini jelas batal. Bagaimana dengan yang selain itu? Seperti misalnya cacing yang keluar. Ya, kemudian hal yang lainnya misalnya, maka ini juga sama ya, membatalkan wudhu. Dan di dalam akhsar mustasarat itu ibarohnya adalah kharijun min sabil mutlakon, yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Ini apa saja begitu, maka itu membatalkan wudhu, baik yang keluarnya itu sesuatu yang najis seperti tadi, kencing kan najis ya, wadi najis juga. Atau yang keluarnya suci. Seperti apa yang keluarnya suci? Sperma. Maka itu membatalkan wudhu. Ya. Pun demikian yang tidak biasa keluar. Seperti tadi. Ujuk-ujuk cacing misalnya keluar. Atau kerikil misalnya. Mutlakon. Maka secara mutlak membatalkan wudhu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh. Pertanyaan, gambaran kalau air yang bekas dipakai oleh perempuan untuk bersuci maka tidak bisa digunakan oleh laki-laki itu bagaimana? Kalau perempuannya memindahkan air dari bak ke ember lalu berwudu dari ember tersebut, apakah yang di bak sudah tidak bisa digunakan oleh laki-laki? Nah, ya, ini pembahasan di awal-awal berkaitan tentang masalah air. Yang pembahasan di awal-awal berkaitan tentang masalah air, yang di mana ini adalah termasuk dari mufradat Hanabilah. Kalau ada seorang wanita dewasa, katakanlah istri kita gitu deh, kemudian istri kita itu junub, lalu dia mandi sendirian tuh mandinya sendirian. Menggunakan air yang ada di ember. Dia mandi sendirian, jubur-jubur begitu dengan mandi yang sempurna. Oke, selesai. Apakah bekas airnya atau sisa airnya tadi itu bolehkah digunakan oleh suaminya? Jawabannya adalah nggak boleh. Kalau dalam mazhab Hambali. Karena itu termasuk air tohir. Ya, air yang tohir, bukan air tohur. Ya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ada dua. Satu, suaminya mandi duluan. Ini solusinya. Nanti isinya belakangan gitu. Atau mandi mandi bareng. Nah, ini solusi yang paling tepat kalau buat suami istri. Ya. Mandi bareng, selesai masalah. Nah, seperti itu. Ya, wallah alam bisawab. Ya, jadi gambarnya seperti tadi. Gambarnya seperti tadi. Wallah alam bisawab. Silakan bisa cek lagi terkait masalah pembagian jenis air ya di awal-awal. Nah, itu saja sudah jam 9. Syukran jazakumullah khairan wa barakatuh fikum atas partisipasi antum semua. Kita akhiri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.